Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengadakan ta'lim di tempat ini, yang mudah-mudahan semua kita mendapatkan hikmah dan faedah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ta'lim kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membaca tentang bab fawaidu wa nasaihi wa adab, bab tentang adab, nasihat-nasihat dan faedah-faedah yang dinukilkan dari para as-salafus salih. Kita akan belajar tentang adab-adab para sahabat Nabi dan para ulama, serta nasihat-nasihat dari mereka untuk kehidupan kita, dan juga akan kita dapati fawaid, yakni faedah-faedah penting yang terucap oleh para ulama ahlu sunnah, baik dari zaman dulu maupun para ulama zaman sekarang ini. Di antaranya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisin thawbi zurin. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta, seorang yang mutashabbi' bima lam yu'ta, seorang yang dia berbangga dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, ya, maka dia seperti seorang yang memakai pakaian kedustaan. Misalam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, seorang dia tidak memiliki andil dalam pembangunan masjid umpamanya, tetapi dia mengaku-ngaku bahwa masjid ini adalah jasanya dia, dan dikesankan ke halayak umum bahwa masjid ini adalah hasil dari dia selama ini. Padahal tidak. Ya. Dia seakan-akan berbuat sesuatu yang baik, padahal tidak. Ini mutasyabbi', dia merasa kenyang dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Maka orang yang memiliki sifat seperti ini, seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Dalamannya jelek dan buruk, tetapi penampilannya, casingnya seakan-akan orang yang baik. Paham ini kaum muslimin? Iya. Bekas wadi beranyar ya. Iya. Itu kalau barang enggak masalah, sebenarnya enggak masalah, itu pun merugikan kalau itu dijual belikan, Pak. Orang akan menyangka baru. Ternyata dibuka barangnya barang bekas. Bekas kebidak truk maning-maning, Bang. Waduh. Nah ini kalau manusia lebih berbahaya. Dia seakan-akan seorang ahlu sunnah, omongannya, tindak tanduknya, padahal dia menyimpan bid'ah dalam hatinya. Ini orang digambarkan oleh Nabi berpakaian dengan pakaian kedustaan. Kemana-mana dia mengaku sebagai seorang salafi, padahal dia orang yang membawa syubhat bid'ah. Yang seperti ini berbahaya tidak? Berbahaya, menipu dengan penipuan yang terselubung, yang seakan-akan dia itu adalah orang yang baik, ternyata orang yang jahat. Maka beliau mengatakan itu syabi malam yota adalah sifat yang jelek. Merasa kenyang, merasa enjoy, merasa baik, merasa punya jasa, padahal dia tidak melakukan apapun. Ya, maka ini hadis atau hadis ini kita ambil sebagai nasihat bagi kita. Janganlah kita berbangga dengan sesuatu yang kita tidak lakukan. Ya. Berbangga dengan sesuatu yang malah berbeda antara hati dengan fisik yang kita lakukan. Ya. Fisiknya seakan-akan dia seorang ahlu sunnah, ya, ahlul masjid, tetapi ternyata hatinya hati yang rusak, yang jelek. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang seperti itu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, nasihat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nasihat ini membuat kita semangat dalam hidup dan mencegah kita dari sifat malas. Beliau menasihati kepada kita, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an, inni akrahu ar-rajula an arahu yamshi sabhalalan. Aku membenci untuk melihat seseorang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan dia tidak memiliki amalan keseriusan. Ya, ini beliau hendak mengatakan, aku tidak suka dengan seorang yang tidak memiliki sebuah usaha, la fi amri dunia, tidak dalam urusan dunia, wala fi amri akhirah, dan dia tidak pula dalam urusan akhirat. Seorang yang hidupnya kosong, ini dibenci. Seorang yang hidupnya tidak ada program, tidak ada kesemangatan, baik urusan dunia atau urusan akhirat, dia tidak memiliki itu. Maka orang seperti ini dicela dalam agama kita. Ada kan model orang-orang yang seperti ini, hidupnya kosong, apa-apa, bingung, akhiratnya berontai program, dunianya juga tidak punya program. Jadi gelabedan. Arti gelabedan apa? Dodol gula. Gelabedan mboten genah. Mereka melaku, abrang ubrung mriki, abrang ubrung, gelabedan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam urusan akhirat harus semangat. Dalam urusan dunia harus semangat. Dunia dikejar guna kita mendapatkan kebaikan di dunia dengan ridha Allah dan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim atau seorang muslimah tidaklah seorang yang gelabedan gak genah, sehingga menjadi buah bibir masyarakat. Wong nek wis ngaji lho nganggur tok lho, ora ana kepentingane dunia ya ora akhirate ketone. Nah, ini jangan seperti itu. Seorang yang mengerti ilmu agama, dia adalah orang yang semangat dalam urusan duniawi untuk memberikan kehidupan ma'isyah terhadap anak istri, semangat karena itu adalah ibadah juga, dan urusan akhirat dia pun lebih semangat lagi. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, ini akrah rajul, sesungguhnya aku sangat benci melihat seorang yang dia berjalan dalam keadaan kosong, tidak ada program duniawi, juga tidak ada program akhirat. Ini nasihat bagi kita. Hidup itu penuh semangat. Jangan ngelokro. Ngerti ngelokro pak? Ngelokro. Ya ini ngoyo. Ya. Ngelokro itu lebih dari ngeloyo pak. Ngeloyo ambruk begini. Dunia orang mikir, akhirat apa maning. Ya. Hal yang seperti ini pula disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu nasihat beliau. Dalam salah satu nasihat beliau adalah, inni la'abghidur rajul farihan, sesungguhnya aku sangat membenci seorang yang kosong. Aku membenci seorang yang kosong, tidak ada kegiatan, baik kegiatan untuk dunia dia atau kegiatan untuk akhiratnya. La fi amal dunya wala fi amal akhirah. Aku sangat membenci orang yang seperti ini. Dia kosong waktunya dibiarkan sia-sia. Tidak dia mengerjakan urusan dunia dia sehingga dia beruntung. Juga tidak dia mengerjakan urusan akhirat sehingga dia beruntung. Dia kosong. Pengangguran. Ini tentunya nasihat bagi kita. Ya. Bukanlah ahlu sunnah ini orang yang dikesankan seperti sufi. Tidak butuh dunia. Tidak. Sufi mengesankan bahwa zuhud pengertiannya adalah dengan meninggalkan dunia. Tidak seperti itu. Para salaf, mereka semangat dalam mencari rezeki untuk keluarga dan anak istri mereka. Karena itu dibawa tanggung jawab dia. Itu termasuk ibadah yang mulia. Bahkan menelantarkan anak istri itu adalah sebagai dosa besar. Karena dia meninggalkan amanah yang telah Allah bebankan kepada dia. Rasul mengatakan, Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Namanya seorang suami itu adalah pemimpin yang harus memimpin keluarganya, tanggung jawab terhadap keluarganya. Maka seorang ahlu sunnah semangat dalam urusan duniawi, tentunya yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Cari urusan duniawi itu banyak jenisnya yang tidak berhalangan atau tidak menyerempet hukum-hukum syariat. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Meningkatkan etos kerja enggak yang seperti ini? Ya, meningkatkan semangat etos kerja. Seorang muslim gigih, kuat. Qala Abdullah bin Umar. Sekarang kita ambil nasihat dari seorang sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma dalam urusan lain. La a'lamu syai'an fil islami afdalu 'indi min an qalbi lam yukhalidhu syai'un min hadhihi al ahwa'il mukhtalifah. Ini nasihat penting bagi kita, ikhwan. Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak mengetahui di dalam agama Islam ini sesuatu yang lebih afdal menurutku daripada hatiku tidak tercampuri satupun dari hawa nafsu yang menyimpang dari Islam. Perhatikan kata-kata ini. La'alamu syai'an, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih afdal di dalam syariat Islam ini. Indi menurutku, kata beliau. Minde melebihi, yani berarti apa yang akan disebut oleh beliau, sesuatu yang paling apa? Paling afdal. Sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling manfaat bagi hidup seorang manusia adalah hatinya, kata beliau, an qalbi, supaya hatiku lam yukhalid, tidak tercampuri sama sekali dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Hatiku tidak tercampuri kesyirikan, tidak tercampuri dengan kekufuran, tidak tercampuri dengan kemunafikan, tidak tercampuri dengan bid'ah, dengan berbagai macam jenisnya. Ini yang paling penting. Berarti apa? Harus orang itu mengerti tentang kebenaran. Benar dalam hal akidah, agar hatinya selamat dari tercampuri oleh kesesatan dalam bidang akidah. Belajar dalam hal fikih, tata cara ibadah yang benar, supaya hatinya tidak tercampuri oleh kotoran dalam bidang fikih, yakni bid'ah-bid'ah dalam hal ibadah. Seorang harus belajar tentang manhaj yang benar, cara beragama yang benar, agar jangan tercampuri hatinya oleh kesesatan dalam hal manhaj. Sungguh hal ini yang paling afdal dalam Islam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nasihat dari Abdullah bin Umar ini butuh sekali kita camkan. Memang urip teng dunia ku ngapalah nek wis kecampuran hawa nafsu itu tidak ada baiknya. Hidup di dunia ini, kalau sudah hatinya tercampuri dengan kesyirikan, apa fungsi hidup? dalam kehidupan ini, kalau sudah hatinya tercampur oleh bid'ah-bid'ah, apa fungsinya itu? Menyimpang. Setiap beramal bahkan bertambah menyimpang. Disebutkan oleh para ulama, mazdada sahibul bid'ati ijtihadan illa izdada min Allah bu'dan. Atau kama qala, tidaklah ahlul bid'ah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah kecuali malah justru semakin bertambah jauh dari Allah. Ahlul bid'ah, bid'ah dalam hal apa? Manhaj umpamanya. Ikhwan muslimin, mereka pergerakan-pergerakan pagi, siang, sore, malam, pergerakan yang dipikirkan. Bagaimana menduduki parlemen, bagaimana. Tetapi manhajnya itu bid'ah, semakin bergerak, semakin jauh dari sunnah. Semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi orang yang terkena penyakit bid'ah. Parah atau tidak, Bapak? Parah. Bid'ah dalam hal ibadah mamanya, zikir, wirid, salawat, dan yang lainnya dengan cara yang bid'ah. Semakin dia zikir, semakin dia mengerjakan wirid yang bid'ah, semakin dia aktif, itu malah justru semakin jauh dari sunnah. Berarti semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Maka Ibnu Umar menasihati kepada kita, sungguh yang paling afdal dalam Islam itu kalau kita bisa menjaga hati kita dari semua hawa nafsu yang ada. Hawa nafsu tentang kesyirikan dijaga, jangan sampai tercemburi. Hawa nafsu tentang kekufuran dijaga, jangan sampai mencampuri. Hawa nafsu tentang bid'ah, hawa nafsu tentang dosa-dosa besar, masya Allah. Ini semuanya butuh perjuangan, butuh talabul ilmi, butuh bantuan orang lain untuk mengingatkan selalu dan terus menerus supaya bersih. Yang berikutnya, nasihat dari Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau menasihati kepada kita, hati-hati dari kesesatan. Nasihat bapak ini, nasihat dan faedah besar bagi kita. Di antara bentuk kesesatan beliau contohkan di sini. Contohnya, mengadakan majlis tetapi sembunyi-sembunyi. Ya, mengadakan majlis tidak terang-terangan. Disebutkanlah beliau, idza ra'aita qauman yatanajawna bi amrin fi amri dinihim dun 'amatihim fahum 'ala ta'sisi dhalalatin. Apabila engkau melihat satu kaum yang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama mereka, ya, dun 'amatin, dan tidak berani mendakwahkan secara umum di hadapan masyarakat luas, maka ketahuilah sesungguhnya dia di atas dasar-dasar kesesatan. Semisal apa? Khawarij. Ya. Beberapa orang yang alhamdulillah sekarang ini ta'lim dengan kita cerita bahwa dulu ketika dia diminta untuk bergabung sama Khawarij, teroris yang ada di negara Indonesia yang suka tukang ngebom itu, kalau bahasanya NII atau orang mengatakan N11, dulu saya tidak paham N11 itu, N-nya 11 banyak banget, N itu apa kok sampai 11. Ternyata NII, negara Islam Indonesia, yang prakarasanya adalah ayah atasannya Abu Bakar Basir, Abdul Sungkar yang sejenisnya itu. Nah, orang yang ngaji sama mereka itu pendidikannya itu tidak berani secara umum. Mereka kalau mau masuk ke suatu wilayah yang akan ada pembaiatan, mereka jauh-jauh hari sudah ditutup matanya, bukan jauh-jauh hari, sekian kilo sebelum masuk daerah itu, ditutup matanya, dibawa ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Diajari empat mata dan dibaiat. Ini orang-orang yang seperti ini adalah menunjukkan mereka dolalah. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Adapun Nabi kita alaihi salatu wasalam dan para ulama, mereka mendakwahkan sunnah dengan terang-terangan, dan ini sifat khas ahlu sunnah. Disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus-menerus ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang zahirin, menampakkan kebenaran. Jadi betul-betul mereka nampak, bukan menyembunyikan. Tidak menyembunyikan jati diri. Bisa dipahami apa? Ya. Kemudian waktiaran teroris, kemudian celanane musbil maning terus dicukur jenggote, itu tidak. Tetap kondisi apapun wahirinal haq. Tidak takut terhadap siapapun. Ini nasihat dari beliau. Sehingga kalau ada talim-talim yang sembunyi-sembunyi, itu hati-hati. Berarti ada yang mereka sembunyikan dari kesesatan yang ada pada mereka. Kemudian ada faidah dari Imam Al-Muzani. Adab. Sekarang kita beranjak kepada yang berikutnya. Adab dalam menghadapi orang yang membenci kita. Kita ini kalau memegangi sunnah, mesti ada yang pro dan ada yang kontra, itu di mana-mana, Pak. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang baiknya itu diakui oleh teman maupun lawan. Nabi kita alaihi salatu wasallam sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi nabi, orang yang dicintai oleh semua orang, yang dimuliakan oleh semua pihak. Ini beliau. Yang diakui kejujurannya, sampai-sampai kaum Quraisy kalau mau safar menitipkan barangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa orang ini jujur. Ini dia. Sama seperti itu. Akhlaknya itu sangat karimah. Toh tetap saja ketika belum mendakwahkan tauhid, malah banyak yang tidak suka dari kalangan kaum Quraisy di waktu itu. Ya. Tentunya apalagi kita yang akhlak kita dan adab kita dengan Rasul main bundi, Pak. Pitakonan kang salah. Tentunya akan menghadapi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang benci sama kita? Ahwat mamanya memakai jilbab yang menutupi aurat. Pulang ke rumah dicibir. Ya. Kau kena apa? Dadak ditutup-tutupi, kudikin apa? Waduh. Tuduhannya macam-macam. Tuduhannya macam-macam. Dan kadang ditakut-takuti. Wah, ditutupi bayi orang payu. Waduh. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang benci sama kita? Al-Imam Al-Muzani pernah satu hari dikatakan kepada beliau, Fulan yubhiduka. Si Fulan membencimu, wa Imam Al-Muzani. Dikasih tahu Imam Al-Muzani wa Syekh, tahu enggak si Fulan itu? Ya, dia benci banget sama kamu. Jawaban beliau sangat indah sekali. Faqala, maka beliau mengatakan, laisa fi qurbi unsun. Aku dekat sama dia juga enggak merasakan ketenangan. Dekat sama dia yang sekarang benci sama aku juga enggak ada faedahnya. Enggak mendapatkan keuntungan, enggak mendapatkan ketenangan. Wala fi bu'di wahsyah. Aku jauh dari dia juga enggak takut apa-apa. Masya Allah, ini kalimat yang indah sekali. Yakni kalau ada orang yang benci terhadap kita karena kita melakukan sunnah, kita mengatakan urusan kita melakukan sunnah adalah urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Si Fulan membenci kepada kita, ya saya dekat dengan dia juga enggak ada untungnya. Yang saya inginkan, saya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kan ada orang yang dibenci sama orang, kemudian takut, kemudian mendekati sama orang yang benci, supaya orang yang benci ini ridho kepada dia dengan cara, ya uslah, aku melu karepmu, dan gue senang mengaku. Paham gak, Bapak, kayak ini? Ya. ada orang benci sama kita, takut kita, si A benci sama saya, lah terus bagaimana saya? Waduh, kepikiran banget. Akhirnya istilah aku daripada disingit kaya, aku melu bela karena apa? Kata Imam Al-Ghazali, urusan kita beragama karena Allah. Si fulan tidak suka, ya memang saya dekat dengan dia juga gak ada untungnya. Masa saya menjauh dari Allah demi mendapatkan ridhonya orang yang membenciku sekarang ini dengan menjauhi Allah Azza wa Jal. Apa untungku? Paham ini maksudnya, Pak? Iya. Hah? Apa baiknya, Pak? Emang gue pikirin. Ini. Tapi itu bukan ucapannya Imam Muzani loh, Pak. Ini ucapannya Imam Royo. Ta'liknya EGP. Emang gue pikirin gitu ya. Ya, ya, ya. Artinya bahwa kita ini kalau mendapati orang benci karena kita melakukan sunnah, tidak usah terlalu difikirkan. Karena urusan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada dia. Agar kita dapat ridhonya, bukan. Yang kita cari ridhonya Allah, bukan ridhonya orang. Ya? Nanti sebentar ya. Ini umum dulu. Nanti kalau orang tua ada caranya sendiri. Wala fi bu'di wahsyah, dan saya jauh dari dia yang membenciku juga enggak takut apa-apa. Ada si pula benci sama saya. Saya jauh dari dia. Enggak ada resiko. Tetapi kalau saya jauh dari Allah Azza wa Jalla, resikonya siksa. Bisa dipahami? Ya. Allah benci sama saya, urusannya adalah siksa. Tetapi si fulan benci sama saya dekat gak ada untungnya, saya jauh dari dia juga gak takut apa-apa. Apa pengaruhnya terhadap kita orang yang membenci? Gak ada. Karena urusan kita mencari ridha Allah. Dan kalau kita jauh dari Allah, urusannya adalah siksa. Itu yang kita pikirkan. Sehingga dalam menghadapi orang yang benci itu, ringan-ringan mawon lah. Kayak sengit, ya sengon karepe. EGP. Yang penting saya mencari itu Allah. Adapun kalau ke orang tua, malah justru kita tetap, prinsip ini tetap, mencari ridho Allah lebih dikedepankan dari mencari ridho orang tua. Ya. Tetapi kita diperintahkan untuk bergaul sama mereka, yakni lebih khusus orang tua, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Walaupun ngajar diajak untuk bid'ah kamu. Kuah dadakan cungklang, suara saya cungklang, aja manut. Tetapi penolakannya tidak berarti frontal. Lah ramaku edek juga orang nama. Oh, bukan kayak gitu. Apalagi ramaku EGP. Wah repot pak. Kalau orang tua malah justru didekati. Benci dengan cadar mamanya. Bocahku wadun gue malah masa ngaji kayak kayak. Dekati bukan dijauhi. Allah memerintahkan wasahibhuma. Dekati, dipergauli dengan pergaulan yang baik. Walaupun engkau belum bisa menerangkan secara ilmu, karena ilmunya belum punya atau sedikit, menyampaikan ilmu itu kan dengan dalil. Orang tidak suka kayak apapun, kalau didalili ya mikir juga, Pak. Aku jenis orang senining, anak dalilnya jare ya, aku kurungu dewek. Mikir-mikir, Pak. Mikir-mikir. Batinya juga akhirnya kalah, walaupun awaknya tesnya, aku yang ngotot bae ora seneng. Hatinya mengatakan, "Jae ana dalile keprimaning ya." Suatu saat akan timbul dalam hati dia pengakuan bahwa amalan tersebut bagus. Walaupun secara terang-terangan belum berani ngomong seperti itu, tapi tidak masalah. Kalau orang tua didekati, dikasih ayam bakar. Apa senenge betakaken. Nah, kasih makanan. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maknanya luas. Pergauli dengan pergaulan yang baik. Senangnya apa? Hal yang mubah. Hal yang halal. Apa? Kasih. Dekati-dekati. Walaupun mungkin kali. Ngomonglah. Kau harus cadaran. Sambil bapak marah-marah. wei ayam bakar. Dengan ayam bakar kang sapa ge yung kang kae. Tesek domai malah ngawa ayam bakar lah. Seperti itu, ya. Adapun kalau kepada orang pihak yang jauh, orang yang tidak family dengan kita, kok membenci sunnah yang kita lakukan, itu baru disebutkan ini. Laisa fi qurbi uns, sendeketi orang itu juga enggak ada untungnya. Kalau sendeketi dia dengan cara menjauh dari Allah, waduh, resikonya Allah murka. Lah buat apa sendeketi dia supaya dia ridho dan senang kepadaku? Urusannya bukan itu, urusannya adalah ridho Allah. Biar saya akan tetap bercadar, berpakaian yang syar'i, saya tidak akan mencukur jenggotku walaupun orang itu benci. Bisa dipahami Bapak? Ini dia, adapun ke orang tua, walaupun dia benci, tetap kita mendekatinya. Betapa banyak orang berpengalaman dengan melakukan ayat tersebut yang kami sampaikan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kemudian orang tuanya pun luluh dan menghormati, paling tidak mengakui, bocahku ge sing teng sengit ternyata kok paling main. Ujung-ujungnya seperti itu. Walaupun orang tua tidak ikut dalam taklim, tetapi mengakui apa yang kita bawa itu yang terbaik. Ya, apalagi jenengan bisa membawakan kitab, ya, bisa walaupun tidak membacakan di depan orang tua, tetapi membaca untuk sendiri. Kali ngapa? Niki mbah, anu lagi baca buku. Kitab gundul ya. Tapi begitu orang tua, dah coba baca sing seru, bisa orang kayak wah celaka jenengan. Kita lanjutkan ke nasihat yang berikutnya. Nasihat Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala tentang para salaf. Dan ini sudah menjadi ciri khas Ahlu Sunnah. Dan tentunya kita sebagai Ahlu Sunnah pun berpegang teguh dengan prinsip ini. Menjadi ciri khas bagi kita. Qala Umar ابن ابي العزيز رحمه الله تعالى ان السابقين عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا وكانوا على وكانهم اقوى على البحث لو بحثوا. Sesungguhnya mereka para pendahulu, yakni para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka berhenti di atas ilmu. Mereka berhenti di atas ilmu. Maksudnya apa? Ilmu tentang akidah umpamanya. Mereka membahas tentang akidah itu sesuai dengan ilmunya. Ketika ilmu yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam tidak membahas itu, maka mereka pun berhenti di situ. Berhenti di situ. Tidak melebihinya dan juga tidak menguranginya. Ini mereka seperti itu. Karena apa? Kalau tidak mencukupkan dengan dalil yang ada, akan jatuh pada menambah-nambahi dalam urusan agama. Ini dia. Semisal bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah, jahmiyah, bid'ah lagi kilabiyah, karamithah. Itu semuanya bid'ah dalam hal urusan akidah. Kenapa mereka bid'ah dalam urusan akidah? Karena mereka berbicara tentang akidah tanpa dasar ilmu. Sehingga mereka bicara terus sampai melebihi batas. Misal tentang pembahasan asma wa sifat, pembahasan tentang ainullah, pembahasan tentang nuzulullah, pembahasan tentang jumlah asma wa sifatnya, pembahasan tentang rukun iman. Ketika mereka tidak didasarkan ilmu, mereka tidak berhenti, tetapi memakai logika, terus. Akhirnya jatuhlah pada hal-hal yang bid'ah dalam urusan akidah. Demikian pula dalam hal ibadah. Para salaf berhenti di atas ilmu. Zikir itu seperti ini, ya seperti itu saja sudah berhenti. Jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Ini ciri khas. Ciri khas Ahlu Sunnah. Walaupun mungkin orang mengatakan, lah kamu Ahlu Sunnah gak pernah selawatan. Ada tidak yang ngomong gitu, Pak? Ada. Ya sebab orang tahu melu selawatan jenis yang bid'ah, Pak. Mereka selawatan, tapi kan selawatan-selawatan model bid'ah. Ahlu Sunnah selawatannya berhenti pada ilmu. Begitu selawatnya, maka begitu cara berselawat. Sampai sini bisa difahami hadirin. Ya al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Mencukupkan diri dengan ilmu, dengan sunnah, itu lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh, tapi di atas bid'ah. Ini manhaj yang kokoh, ikhwan. Manhaj yang kokoh. Sehingga Ahlu Sunnah dari dulu sampai sekarang istiqamah di atas kebenaran. Karena mereka memiliki prinsip ini. Mereka berhenti di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kafu. Dan dengan pandangan yang ilmu yang dalam, mereka menahan diri dari pembahasan yang tidak diajarkan. Wa kanuhum aqwa 'alal bahthi law bahthu, dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat dalam membahas ilmu agama. Kalau seandainya mereka membahas dalam sebuah bidang ilmu, maka bahasan yang paling kuat adalah bahasanya mereka. Membahas tentang fikih, ibadah, solat umpamanya, yang paling mampu menjelaskan secara mendetail itu adalah Ahlu Sunnah. Mendetail dari sisi ilmu, dari sisi sahih dan dhaifnya hadis, dari sisi kalau ada ikhtilaf diterangkan. Ini adalah Ahlu Sunnah. Dalam hal pembahasan akidah, mereka orang yang paling detail. Karena apa? Mereka memiliki prinsip bahwa agama ini adalah wahyu yang tidak boleh kecuali memang diambil dari wahyu. Adapun kalau Mu'tazilah membahas tentang agama ngambang. Mereka pakai ilmu nalar, logika. Tanpa punya hafalan apapun dari ayat ataupun hadis Nabi. Kalaulah punya hafalan sangat sedikit sekali. Maka pembahasannya pun apa? Pembahasan yang ngambang. Pembahasan yang tidak berakar. Ini bedanya dakwah salafi dengan dakwah hizbi. Hizbi cuma nanya rame-rame. Rame-rame. Setelah itu apa? La syai. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani ketika beliau mengoreksi dan mengkritik dakwahnya kaum muslimin serta jamaatut tabligh. Di salah satu ceramahnya beliau mengatakan mereka ini adalah kaum yang sukanya hanya jami', mengumpulkan massa. Katil wa katil, yakni memperbanyak, mengundang, thumala syai, kemudian mereka tidak bisa memberikan apapun. Itu tok mereka. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga mereka banyak umatnya namun nol agamanya. Ya. Kami pernah satu masjid dalam sebuah ta'lim kita. Kita mengadakan ta'lim di waktu itu di Sidarja. Di Masjid Kauman Sidarja. Datang dari kelompok Front apa? Pembela Islam, FPI. Yang mereka mengatakan mau ini, mau itu. Nah, didatangkan dari berbagai macam wilayah Cilacap, ngumpul di situ. Entah programnya apa. Banyak, muda-muda banyak. Pakai seragam. Di belakang sini tulisannya apa gitu. Ya. FPI apa begitu loh. Yang kita soroti adalah jumlah mereka banyak tetapi tidak memiliki ilmu. Ternyata sholatnya itu masih belepotan, enggak jelas. Pakaiannya masih musbil, tidak mengerti sunnah. Sing penting waton semangat ngabrang-ubrung nganang eneh bareng. Itu. Sampai pun pemimpin mereka ketika jadi imam, kita tahu seperti ini. La syai. Tidak ada apanya, tidak ada apa-apanya kata Syekh. Tidak ada ilmunya apa-apa. Hanya sekedar semangat tanpa ilmu. Kemudian mereka bubar dan tetap masing-masing dengan dosanya dan dengan bid'ahnya. Adapun kalau dakwah sunnah membuat orang supaya bagaimana dia selamat bersih dari kesesatan yang dulu pernah merasuki dia dan mengarahkan dia supaya sesuai dengan sunnah, supaya dia istiqamah di atas sunnah. Ini dakwah salafi. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau dakwah seperti PKS atau yang sejenisnya, begitu dikumpulkan masa mereka, yang sufi ya tetap sufinya, yang bid'ah ya tetap bercokol, tidak ada usaha membersihkan satu persatu, tidak ada. Tidak ada usaha untuk memahamkan sunnah kayak apa, tidak ada. Karena mereka hanya dakwah mengumpulkan masa. Jadi hadaf mereka, tujuan utama mereka adalah memperbanyak masa, itu sudah sukses. Nah teman, dakwah salafi tidak seperti itu. Tidak ada untungnya banyak-banyakan. Banyak-banyakan itu minallah. Siapa yang akan mendapatkan hidayah salafi itu? Allah sendiri yang akan memberikan hidayah. Urusan kita menyampaikan ilmu, menjelaskan hak sebagai hak, dan menjelaskan batil sebagai batil. Sungguh kalau dakwah salafi ini adalah dakwah yang orientasinya adalah masa, orientasinya, tujuan utamanya adalah merekrut banyak orang, ya tidak akan berani bicara mengkritik bid'ah. Ngebotan? Awas bid'ah, ya bubar kabeh. Wah, engko bidingku setitik mas. Ngonek pas lagi, coblosan suaranya sedikit. Akhirnya pola pikirnya, jangan banyak bicara, menerangkan kebenaran apa, menerangkan kesesatan apa, supaya orang tidak tersinggung. Urusannya urusan perut, urusannya urusan duniawi. Dakwah salafi tidak seperti itu. Ya. Dakwah salafi menyerukan al-haq. Siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah lah yang memang akan memberikan petunjuk. Siapa yang Allah halangi untuk dia mendapatkan petunjuk dengan dakwah ini, maka dia akan terhalangi untuk mendapatkan hidayah ini. Sehingga hidayah mengenal dakwah salaf ini mahal, Pak. Ya. Mahal sekali. Tidak semua orang mendapatkannya. Kemudian kita masuk ke nasihat yang berikutnya dari Ayyub ibn Yazid al-Qiryai. Al-Qiryah. Rahimahullah ta'ala. Ahakkun nasi bil ijlali thalathatun. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Ahakkun nasi bil ijlal. Manusia yang paling berhak untuk dimuliakan itu ada tiga. Yang pertama al-ulama'u. Yang kedua wal-ikhwanu. Saudara. Termasuk padanya ayah dan ibu kita. Dan family kita. Yang ketiga as-salatinu, pemerintah, penguasa. Yang berhak untuk dimuliakan ada tiga orang ini. Yang paling berhak tentunya yang lainnya ada hak-hak juga, tetangga dan sebagainya, tapi tidak termasuk dalam pembahasan ini. Yang paling berhak untuk dimuliakan ada tiga. Ulama, saudara, dan penguasa. Faman istakhafa bil ulama afsada dinahu. Barang siapa yang merendahkan ulama, maka akan rusak agamanya. Merendahkan ulama, maka ya agama dia akan rusak. Bagaimana dia akan baik? Ilmu itu ada pada ulama, kok dia malah mencelaknya? Maka berarti akan jauh dari bimbingan ulama. Hal itu menjadi malapetaka dalam urusan agama dia. Semisal yang sekarang ini terjadi, ya kawan. Ulama kibar di zaman sekarang ini yang dikenal, maksud yang dikenal, dikenal bukan kalangan kita sekarang ini. Dikenal sebagai ulama besar oleh ulama yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kalau kita dulu, zaman era 90-an, itu ada 4 syekh yang kibar. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil. Nah, empat ulama kibar ini dikatakan kibar oleh siapa? Oleh ulama sebelumnya. Di waktu mereka ini ada Syekh Ahmad Najmi, ada Syekh Muhammad Imam Al-Jami, ada Syekh Abdurrahman Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin, baru ulama yang lainnya, gurunya Syekh Bin Baz, yang lainnya. Mereka kita kenal nama Syekh Ibnu Utsaimin karena dikenalkan oleh ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya memberikan rekomendasi ala Syekh Alim Ibnu Utsaimin. Ulama sebelumnya mereka memuji Syekh Ibnu Baz, Mufti Al-Am. Sehingga terkenalnya ulama itu bukan oleh kita-kita. Orang kaya kita mengulamakan itu ulema, Pak. Ulama, bukan ulama, ulama. Orang-orang kayak kita, apalagi kita contoh kalau awam munas, kalau lagi Mister Miraj kan, para alim ulama dan sesepuh, bini sepuh, sing ulama pun di, ya karena orang jahil mengulamakan, ya mengulamakan orang jahil. Zaman sekarang ini, siapa yang ulama kibar? Syekh Ubaid. Loh, kita tahu dari siapa? Ulama sebelumnya. Zamannya Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ubaid sudah menjadi ulama. Syekh Ubaid itu sudah jadi ulama. Kita aja yang belum kenal karena kita jahil. Ngerti nek? Ulama, alim ulama, bini sepuh, sesepuh. Ini. Kita mengenal Syekh Ubaid dari Syekh Bin Baz. Menyebut-nyebut tentang Syekh Ubaid. Dari Syekh Ubaid. Kita mengenal Syekh Rabi. Kenapa menjadi ulama sedunia sekarang ini? Ya, dari berbagai macam negeri bertanya kepada beliau. Bukan kita yang mengulamakan. Ulama-ulama sebelumnya. Yang memang sudah mengetahui kapasitas beliau. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Beda kalau kita yang mengulamakan. Wong jahil bisa jadi ulama. Wong sinilah wong jahil. Ulama-ulama besar tadi, barang siapa yang merendahkannya, tidak mencintai mereka, tidak memuliakan mereka, maka akibatnya akan rusak agama dia. Ulama membimbing kepada sunnah, dia enggak suka, akhirnya dia suka kepada apa? Bid'ah. Ulama mengarahkan kepada Shiratal Mustaqim, dia tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan Syekh Rabi' umpamanya, ya dia menyimpang mengikuti mutalawin, makar dan la'ab. Siapa? Dzulqarnain. Kenapa mereka sekarang ini tetap jatuh pada kesalahan yang sama, membuat mutalawin, makir, la'ab dalam urusan dakwah, serampangan mereka ngambil syekh-syekh yang tidak dikenal. Siapa namanya? Abdul Hadi Umairi. Abdul Hadi Umairi itu bukan seorang ulama. Ulama yang dikenal oleh sunnah adalah si fulan. Abdul Hadi Umairi ini disebut oleh ulama kita, ulama Syekh Faj'ah. Syekh yang tiba-tiba muncul. Dan yang mengesyahkan orang Indonesia. Paham maksudnya, Pak? Mereka-mereka saja yang mengesyahkan. Abdul Hadi Umairi bukan seorang syekh di negerinya sana, tetapi begitu datang ke Indonesia disyekhkan. Ya wong kita ini asal wonge fisnya fis Arab, iringnya mancung mandan iringnya sedikit ngomong Arab lancar, syekh mukbak, padahal dia belum tentu syekh di tempatnya sana, belum dikenal oleh para masyayikh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menunjukkan serampangannya dakwahnya mereka. Mengambil ilmu sembarangan orang. Begitu. Bisa dipahami hadirin. Sehingga orang yang mencela dan merendahkan ulama, maka akan rusak agamanya. Wa man sahafa bil ikhwan afsada mur'atahu. Barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya, orang tua, saudara-saudara kandungnya, dan teman-temannya yang di atas sunnah, kok direndahkan oleh dia, maka dia akan hancur kehormatannya. Akan hancur kehormatannya. Orang yang baik-baik, orang tua, saudara, dan ahlu sunnah, malah dibenci sama dia, dia akan menjadi orang yang menyimpang. Wa man sahafa bisultan afsada dunyah, dan barang siapa yang merendahkan pemerintahnya maka rusak urusan dunianya. Walakin la yasakhif bi ahad, seorang yang berakal dengan akal yang sehat dia tidak akan mau merendahkan seorang pun. Qala wal aqil alladhi syari'atu ad-dinu syari'atuh. Kemudian beliau mengatakan juga, orang yang berakal dengan akal yang sehat, maka agamanya dia adalah syariatnya. Orang yang berakal dengan akal yang sehat, dikatakan akal sehat adalah dia beragama dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hilmu tabi'atuhu, dan kesabaran, ketenangan itu adalah tabiatnya. Wara'yul hasan sajiyatuhu, dan pendapat yang baik yang tidak keluar dari syariat itu adalah ucapan-ucapannya. Ini nasihat dari seorang yang bernama Ayyub ibn Yazid Al-Fariyah atau Al-Qariyah. Kemudian nasihat yang lainnya diucapkan oleh para ulama yang lainnya banyak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ini nasihat yang akan kita baca, nasihat dalam hal manhaj, cara beragama. Allah tadi kan cara dalam hidup di dunia, cara dalam hal pergaulan. Sekarang nasihat yang kita baca adalah nasihat yang berkaitan dengan manhajiyah. Perhatikan betul apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Laisa li ahadin ayunassiba syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghairu an-nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seorang pun yang dijadikan sebagai patokan dalam dakwah, yang dijadikan sebagai patokan dicintai dan dimusuhi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ini manhaj. Tidak seorang pun yang dijadikan sebagai takaran, dicanangkan sebagai kaidah dalam dakwah, tidak, selain Nabi alaihi salatu wassalam saja. Misal mamanya, seorang sangat mencintai Syekh Al-Albani, mamanya terkagum-kagum dengan hasil karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akhirnya dia jadikan Syekh Al-Albani sebagai patokan dalam dakwahnya. Apa-apa Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani. Siapa saja yang menyimpang dari Syekh Al-Albani maka sesat. Dan dia pun menjadikan Syekh Al-Albani sebagai kaidah. Siapa yang bersama Syekh Al-Albani saya cintai. Dan siapa yang tidak bersama Syekh Al-Albani maka saya benci. Ini yang seperti ini bukan manhaj yang benar. Ini manhaj yang batil. Yang dijadikan sebagai kaidah dalam dakwah adalah Nabi. Bagaimana dakwahnya, caranya, materinya, ilmunya adalah Nabi. Benar dan salah takarannya Nabi. Mencintai seorang apabila orang itu mencintai Nabi. Membenci seseorang apabila orang itu membenci Nabi, maka dibenci oleh dia. Ini manhaj yang benar. Sekarang ini manhaj ini mulai pudar. Apalagi sekarang ini fitnah-fitnah masa sekarang ini. Kalau ikhwan muslimin, saya terapkan manhaj ini, ikhwan. Ikhwan muslimin, mereka memiliki tokoh yang paling puncak, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, dan yang semisalnya. Mereka ini menjadikan orang-orang itu sebagai takaran dalam dakwah mereka. Dalam hal uslub cara dakwah, dalam hal materi dakwah, itu pun yang menjadi takaran Hasan Al-Banna. Dalam hal salah satu materinya adalah merekrut semua pihak walaupun batil tetap dijadikan teman. ini adalah dakwahnya Hasan al-Banna dan ini diajarkan kemana-mana sampai ke firqah-firqah yang ada, sehingga ke firqah sururiyah mengakui keberadaan ahli bid'ah dan membela-bela dengan mengatakan mereka masih saudara kita, mereka masih ada kebaikannya walaupun mereka sesat. Ini dia. Nah, kenapa mereka jatuh ke baris seperti itu? Karena takaran dakwah mereka adalah Hasan al-Banna. Mencintai orang itu jika orang itu mencintai Hasan al-Banna. Membenci orang jika orang itu membenci Al-Hasan al-Banna. Itu ikhwan muslimin. Di negeri kita juga seperti itu. Ya. Di negeri kita ada sufi. Dan sufi di negeri kita memiliki tokoh. Tokohnya siapa? Si buta dari gua hantu. Tahu? Musuhnya Jaka Sembung. Nah, ini mereka menjadikan orang ini sebagai takaran dalam dakwah mereka. Pokoknya ibadah itu adalah apa yang diajarkan oleh dia, oleh pak kiainya. Yang nyunah walaupun diajarkan Nabi, nek ora diajarkan kiainya itu bukan agama, kata mereka. Ini mencintai siapapun yang mencintai kiainya dan membenci siapapun yang membenci kiainya. Oh kue, walaupun di atas sunnah, anu sengit kambi kiaiku, ya aku sengit mengkue. Ada tidak yang kayak gitu? Ada. Apakah itu sosok atau itu organisasi atau itu wadah? Iwali wa yu'adi aliha. Mereka mencintai dan membenci karena sosok itu atau wadah tersebut. Di zaman sekarang ini fitnah kaum muslimin membahayakan sekali. Membahayakan sekali. TV Rojak, bomanya. Ya, itu sebagai takaran sekarang ini. Ente, kalau lihat TV Rojak, ente teman saya. Sama-sama loyal kepada Rojak. Itu, si anak buahnya Lukman Babdu, itu musuh saya. Karena dia tidak suka dengan Radio Rojak. Takarannya sudah seperti itu sekarang. Tidak melihat lagi mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa lagi dia melihat di TV Roja itu. Kenapa diingkari oleh ulama? Karena di situ ada hal-hal yang batil tercampur padanya. Ada yang benar satu sisi dan ada yang sesat satu sisi lainnya. Itu yang namanya bid'ah. Itu ya selalu seperti itu. Gak mungkin ada bid'ah yang sesat semuanya. Ya tidak ada. Karena ada orang mengatakan TV Roja walaupun ada bid'ah, ini kan bok akeh mainnya. Semua ahli bid'ah juga seperti itu. Jangan kaget. Ikhwan muslimin, dari sisi kebaikan ada. Ya sholat, ya menegakkan puasa, ya haji, ya umrah yang lainnya. Tetapi sesat dalam hal manhaj, ya sesat. Khawarij. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, ibadah, ibadah, ibadah. Tetapi ketika mereka memiliki faham khawarij, tercabur padanya bid'ah, mereka meleset dari Islam, seperti melesetnya anak panah dari buzurnya. Demikian pula roja. Kenapa diingkari? Karena di situ walaupun ada kebaikan murotalnya, ada disebut hadis Nabi, tetapi di situ terdapat tokoh yang telah sesat dan menyesatkan Abdul Hamid Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dan Ahmad Uraifi, yang dia adalah khawarij, dan juga tokoh-tokoh yang asli Indonesia tetapi dia sudah ikhwan muslimin, tercampur di situ. Yang seperti ini sudah tidak menjadi takaran lagi. Sing penting Rika seneng ora, nek seneng aku ya seneng Rika. Nek ora ya Rika musuhku. Dadak ora seneng sih. Nah, itu dia. Padahal kita mendudukan Ustaz Lukman, Ustaz Muhammad, Ustaz Afif yang kita belajar kepada beliau-beliau adalah seperti yang disebutkan Syekh Samtemi ini. Selama beliau-beliau itu mengajarkan sunnah, maka kita mengikutinya. Karena apa? Takaran kita adalah Nabi. Ketika dakwah-dakwahnya beliau itu masih mengikuti dakwahnya Nabi dengan arahan dari dan bimbingan dari para masyayikh kibar, ya kita mengikuti beliau-beliau. Dan tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Apa-apa harus Ustaz Lukman, apa-apa harus Ustaz Muhammad, apa-apa harus Ustaz Afif. Nanti kalau satu saat kalau Allah takdirkan mereka jatuh pada kemungkaran, bagaimana? Yang namanya orang hidup masih mungkin jatuh pada kemungkaran. Nek wis mati lah wis mandek, Pak. Ngimoten? Ya wis mati. dia lu sesat lu, nang alam kuburnya sesat. Ini seorang semati. Orang yang masih hidup tetap bisa mungkin ini, bisa mungkin itu. Begitu ikhwan. Ini manhaj. Kita mencintai Ustaz Luqman karena beliau dakwahnya mengajak kita kepada sunnah Nabi tanpa bid'ah dengan bimbingan para ulama. Kita mencintai Ustaz Muhammad karena dakwahnya beliau seperti itu. Ustaz Afif dan yang lainnya yang ada di sekitar kita, yang sering daurah di sekitar kita, karena dakwah mereka mengarah kepada al-haq dan tidak membawa kita kepada bid'ah dan kesesatan. Selama kita tahu seperti itu, dan itu tentunya ikhwan, ahlu sunnah punya prinsip asatidah banyak. Begitu ada yang menyimpang, asatidah yang lainnya akan menasihati, dan agar kita selamat dari penyimpangan usia tersebut. Dzulqarnain dulu bersama kita, Naim Jauhari dulu bersama kita, termasuk dari Laskar Jihad dulu membina kita. Ngemudan? Iya. Dulu. Tetapi ketika mereka menyimpang, Allah munculkan asatidah kita yang tahu penyimpangan mereka dan membongkar penyimpangannya mereka agar kita selamat dari penyimpangannya mereka. Akan selalu seperti itu. Kalau seandainya nanti umpamanya na'udzubillah min dzalik, la sama Allah, semoga tidak terjadi, Ustaz si fulan mamanya sesat, Allah akan munculkan seorang ustaz yang akan membongkar kesesatannya dan agar kita selamat dari kesesatan. Begitu seterusnya. Dakwah ini minallah, dakwah ini milik Allah, Allah yang mengaturnya, bukan kita. Dakwah ini takarnya si fulan saja, dakwah ini takarnya Syed Muhammad saja. Saya mencintai orang yang mencintai Syed Muhammad, saya membenci siapa yang membenci Syed Muhammad. Bukan. Dakwah ini milik Allah. Siapa yang akan istiqamah adalah dengan iradah dari Allah. Siapa yang akan tersaring dan akan terhempaskan dari dakwah ini, itu juga atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini dakwah besar. Beda dengan ikhwal muslimin. Bedanya mana? Kalau ikhwal muslimin ada ADART, anggaran dasar rumah tangga, kaidah-kaidah organisasi, pimpinan, bagaimana cara mengat pemimpinan dan sebagainya. Kalau ada kesalahan di situ, mereka akan terbungkam. Gak bisa ngeritik bawahan, tidak bisa ngeritik atasan. Paham gak Pak? Sehingga mereka kalaulah sesat menyimpang kayak apapun, mereka tidak akan mungkin bisa dimonitor oleh pihak yang lain dalam organisasi tersebut. Beda dengan dakwah ahlu sunnah tidak ada ADART yang dibikin oleh manusia. Tidak ada pejabat teras, tidak ada kepengurusan nasional ataupun internasional, tidak ada. Dakwah ahlu sunnah, dakwah sunnah. Siapa yang di atas sunnah, maka dia teman kita. Siapa yang menyimpang dari sunnah, walaupun dia teman dekat kita, kita katakan menyimpang. Bisa dipahami? Iya. Tidak ada keterkaitan, kita ini anak buahnya Ustaz Luqman. Tidak ada. Anak buahnya Ustaz Afif. Tidak ada. Adapun kalau ikhwan muslimin terorganisasi dalam satu organisasi, anak buah ada, anggota ada, pimpinan atas ada, pimpinan cabang ada, dan tidak ada mereka berhak saling pimpinan cabang mengkritik pimpinan atasan. Oh, cabang harus melu atasan. Walaupun atasannya salah. Sejenisnya organisasi seperti itu Pak. Yang namanya organisasi itu seperti itu. Buntut melundas. Ngerti Pak? Buntut teori melundas berarti bukan lagi organisasi tersebut. Fahagat ikhwan, ahlu sunnah jauh beda dengan dakwah hizbi. Bisa digambarkan, bisa dipahami? Ya. Wala yansibu lahum kalaman yuwali alihi wa yu'adi ghara kalamillahi wa kalimu rasulih. Dakwah ahlu sunnah ini adalah sebuah dakwah yang tidak mencanangkan sebuah ucapan pun sebagai dasar mencintai atau membenci seseorang selain ucapannya Allah dan ucapannya Nabi. Tidak ada satupun kalam, tidak ada satupun ucapan yang kita pegangi sebagai dasar dakwah kita selain kalam Allah dan kalam Nabi. Demikian pula tidak ada satupun ucapan manusia yang menjadi patokan kita. Siapa yang mengikuti ucapan ini maka dia temanku. Siapa yang tidak suka dengan ucapan si fulan ini, maka dia musuhku. Tidak ada. Kecuali kalamullah dan kalam Rasulullah, ucapan Allah dan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam saja. Wa mastama'at alil ummah, dan apa yang disepakati oleh umat, yakni para sahabat Nabi dan para ulama ahlu sunnah yang lain. Bal hadza min fi'li ahli bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, bahkan perbuatan ini adalah perbuatannya ahli bid'ah. Perbuatan yang mana? Perbuatan mengangkat seseorang dijadikan sebagai takaran dalam dakwah. Ini ahli bid'ah. Menjadikan sebuah ucapan seseorang, pendapat seseorang, dijadikan sebagai patokan. Misal mamanya patokannya ucapan Imam Syafi'i. Pokoknya ucapan Imam Syafi'i itu yang paling benar. Nek kowe manut kami Imam Syafi'i, tak senengin aku. Kamu batirku. Tetapi kalau kamu menyimpang dari ucapan Imam Syafi'i, kamu musuhku. Ini tidak ada. Kecuali yang melakukan itu adalah ahlul bid'ah. Sehingga ahlul bid'ah mengapa terpecah-pecah, terkotak-kotak, berbeda-beda antara mereka karena faktor ini. Bisa dipahami? Masing-masing punya tokoh yang ucapannya dipegangi walaupun dia menyimpang. Masing-masing punya figur yang menjadi dasar dakwah mereka walaupun figur itu menyimpang. Adapun dakwah sunnah tidak. Ucapan syekh kalau memang disalah maka salah. Ucapan siapapun kalau itu menyimpang dari Nabi maka itu menyimpang. Ini nikmatnya dalam dakwah salafi itu seperti itu. Tidak ada belenggu taklid, tidak ada belenggu hizbiyah, tidak ada belenggu membela yang batil. Tidak ada. Masya Allah. Bisa difahami hadirin? Nah. Kemudian yang berikutnya, masih ucapannya Syekh Salam Ibn Taimiyah, bahkan ini adalah perbuatan al-bid'ah. Alladzina yantasibuna yansibuna lahum nasyakhsan aw kalaman yufariku nabi bainil ummah yualu nabihu ala dhalikal kalam aw tilka nisbatu ya'adun. Ahlul bid'ah mereka membuat seorang tokoh sebagai rujukan dan dengan itu mereka mempecah belah kaum muslimin, terkotak-kotak, ya, tidak mau bersatu. Kalau misal mamanya Jamaatut Tabligh punya pemimpin Muhammad Ilyas Kandahlawi, dia tidak mau memakai ucapannya Hasan al-Banna. Ikhwan muslimin tidak mau memakai ucapannya Muhammad Ilyas Kandahlawi. Masing-masing dengan tokoh-tokohnya. Lah kalau ada 10 atau 100 yang seperti itu, akan susah bersatu atau akan mudah? Susah bersatu. 100 tokoh berserta dengan pengikutnya tidak akan mau bersatu dengan lainnya karena masing-masing punya figur. Ini ahlul bid'ah. Adapun kalau ahlu sunnah, yang menyatukan mereka adalah kalamullah dan kalamun nabi. Kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan perorangan. Sehingga dimanapun dia, kalau memang dia betul-betul salafi, akan satu. Tetapi kalau dia mengaku salafi, tetapi sudah ta'asub kepada seorang ustad, nah ini yang jadi masalah. Kamu salafi? Iya salafi. Tetapi dia tetap mengikuti Dzulqarnain yang sudah ditahdir oleh ulama dan dia tidak rujuk. Antum tahu, Dzulqarnain sudah mengeluarkan surat rujuk. Tetapi ditarik lagi dan sekarang dia tidak mau lagi mengeluarkannya. Alias rujuknya kemarin, apa? Rujuk-rujukan. Tidak betul-betul ikhlas mengakui kesalahan dan dia menerangkan ke umat bahwa saya dulu melakukan begini, saya mengucapkan begini, itu salah, maka saya akan melakukan begini, sekarang begini. Tidak seperti itu dia, cuma sekedar nulis. Karena apa? Ada ancaman. Kalau ente tidak rujuk, para ulama kibar akan berbicara tentang kamu. Dan kamu tidak akan ada apa-apanya. Karena dia takut yang seperti itu, hanya dia menulis. Dan perlu antum ketahui, dia itu dibantu oleh para asatidzah kita, Ustaz Qomar, Ustaz Luqman, Ustaz Usama. Ini loh kesalahan Dzulqarnain, dituliskan oleh mereka, para asatidzah kita, sodorkan. Oh ya, oh ya, diakui. 23 poin diakui kesalahannya. Ya. Dan disampaikan kepada para ulama Fadhil Qurnain, alhamdulillah sudah tobat. Ini surat tobatnya 23 perkara yang besar yang dia akui itu salah dan dia mengatakan rujuk darinya. Menggembirakan ini awalnya. Tetapi begitu dia ke sini-sini-sini, ternyata teman-temannya Dulbar CS, Jafar Soleh tetap membuat dia supaya bangkit. Untuk apa tobat? Untuk apa tobat ini? Ulama kan bukan syara biktok. Ulama banyak ini. Sudah, akhirnya copot surat tobatnya. Sip, copot. Ya. Hilang dari peredaran, dia kemudian mengambil ulama bukan syarobi. Syekh yang lain yang tidak tahu siapa dia. Ini makarnya dia sekarang, berkedok di belakang Syekh Saleh Fauzan. Padahal Syekh Saleh Fauzan seorang yang tegas terhadap bid'ah dan kemungkaran. Kalau seandainya tahu makarnya Dulkorin, maka beliau akan berbicara tegas pula. Tetapi yang namanya orang keilmuannya tidak bisa menyeluruh. Apalagi berkaitan dengan orang per orang. Adapun ulama seperti Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Buha'a, Muhammad bin Hadir Madkhali, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Rabi', ulama-ulama yang sudah tahu dakwah di Indonesia dari tahun berapa? Kita tahu masalah ini, wa ikhwan, tahun 90-an sudah, era 90-an sudah kita dengar. Mereka-mereka masih di Yaman. Kemudian ketika Laskar Jihad, selesai Laskar Jihad, tahun 2001, 2005, 2005, kita para asli sudah tahu ada masalah besar. Sampai 2005 kita baru tahu adanya islah Dauro Masyaih pertama Syekh Abdullah Mar'i dengan Syekh Sanbar Mubah Muris, yang waktu itu Dauro Syekhnya di mana? Di Sleman. Antum mendapati tidak? Antum sudah lahir belum tahun 2005, Pak? Mungkin belum ta'lim atau mungkin sudah ta'lim atau mungkin lupa. Saya ingatkan, kita tahu itu wasatidah, tapi kita tidak pernah berbicara karena masalah belum jelas. Dan itu sudah menunjukkan masyayikh itu sudah tahu problem Indonesia. Masyayikh sudah tahu. Terutama yang kami sebutkan tadi. Terus 2005, 2006, 2007 sampai 2013. Kira-kira untuk mengenal seseorang selama 2005 sampai 2013 berarti berapa tahun? 8 tahun. Itu sudah bisa tidak mengenal seseorang 8 tahun? Sudah bisa. Maka beliau paham betul sepak terjangnya Dulkarnain. Adapun Syekh Saleh Fauzan tidak tahu. Tahunya Syekh Saleh Fauzan tentang Dulkarnain, seorang dari Indonesia datang untuk duduk dan mencari ilmu. Dah. Ketika ditanyakan gimana Dulkarnain, rajulun saleh. Yang nampak di depan beliau rajulun saleh. Yajtahidu fi talabi ilmi, sungguh-sungguh dalam talabi ilmi. Bahas itu aja. Tanpa mengerti kecimbungannya di negeri kita bagaimana. Dan ini makar besar dia. Nah, kalau seorang ahlu sunnah yang punya prinsip-prinsip yang kuat terbawa arus oleh dia, ya dipertanyakan lagi. Kenapa kok kamu tetap mengikuti orang yang telah ditahdir? Padahal kamu harus mengikuti Nabi. Yang benar harus diikuti, yang salah harus ditinggalkan. Bukan ahlu sunnah itu adalah menjadikan seorang sosok seseorang sebagai figur. Benar dan salah tetap diikuti. Tidak seperti itu bukan sifat ahlu sunnah. Yang seperti itu sifat ahlul bid'ah. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Syarubi kan gak kenal Dulkarnain. Oh, jenengan lahir kapan sih? Tak ini lahirnya kapan iku? Maka lahir wingi ya, pantas. Talimnya semenjak kapan anda? Kenal sejarah tidak? Wah, oh, tanu aku mbakai rong tahun. Duh, mbakai rong tahun kakek ngomong. Domai sangga ini ku bang. Sing kadang sok damel ribut ini ku sing. Ngomong sing orang ngerti ini ngomong ngerti. Hai, seperti itu. Walhamdulillah. Inilah prinsip dakwah salafi. Dan ini adab dan akhlak ahlu sunnah dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan sosok seseorang sebagai sandaran dalam dakwahnya, patokan dalam menerima atau menolak selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah mau adzan belum? Jam 12 lebih ya, Pak ya? Jam 12. Apa yang tadi kami sampaikan insyaallah bisa difahami hadirin ya. Ini sekilas beberapa nasihat-nasihat dan juga adab-adab yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah. Masih banyak yang lainnya. Sampai jam 12 ya Bu Bet. Sampai jam 12. Mempeng ini Pak. Kita tambah sedikit adab dalam hal mencari ilmu ya, dan mendakwahkannya dan mengamalkannya. Qala Muhammad ibn Nawar al-Harithi rahimahullahu taala, awalul ilm as-sumtu ثم الاستماع له ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره. Pertama tahapan dalam ilmu adalah as-sumtu. As-sumtu diam dan memperhatikan. Ini tahapan orang belajar. Kemudian istima' lahu, mendengarkannya. Dia memperhatikan dan mendengarkan ilmu itu. Ini cara tersampaikannya apa? Ilmu. Sehingga kalau ada orang taklim kau ngomong baik, dia yang harus ngisi taklimnya malah. Nah, ngomong baik, ngaji kau ngomong baik, panggil aja yuk, jangan sih ngisi bela taklim, jangan sih ngomong baik sih. Kalau orang belajar itu adalah dia harus asum tuh, pertama kali dia harus diam. Kalau ngomong tidak dapat ilmu. Karena dia tersibukkan dengan yang lainnya. Yang di sini insya Allah pada diem ya Pak ya. Diem karena ngantuk. Nah, kalau yang di dalam sana, di sana kita tidak tahu. Sesuatu yang tidak tahu itu alam ghaib. Alam ghaib secara bahasa kita tidak tahu. Wallah alam, apakah yang di sana ada yang ngobrol atau sama-sama diem karena ngantuk, itu pun menghalangi ilmu. Diam karena ngantuk enggak dapat ilmu. Bicara juga dapat ilmu. Karena apa? Diam itu dilanjutkan setelah diam, tsumma istima', istima', kemudian mendengarkan ilmu. Jadi diamnya itu diam mendengarkan, bukan diam ngantuk. Ya. Kemudian tsumma al-'amalu bihi, setelah mendengarkan ilmu maka berusaha diamalkan. Tsumma hifdzuhu, kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, tsumma nasyruhu, kemudian disebarkan, didakwahkan. Ini tahapan apa? Ilmu. Kalau tahapan kita dari dulu baru asumtu, diam dalam majelis taklim, itu sudah alhamdulillah, Pak. Ya. Kadang setiap datang ke majelis taklim mesti ngobrol. Aduh. Terutama dalam ibu-ibu ini. Ummahat, ada saja laporan kalau si fulanah ini datang, aduh musibah, mesti ngomong bengkoge. Ya. Yang jadi suaminya ngingetkan lah ya. Ngingetkan. Naik haji, tahapan pertama diem. Menang bayi syukur. Ya. Walaupun ngantuk lebih main dibanding ngomong. Ya. Setelah diem, istima', mendengarkan. Mendengarkan. Kalau kita stagnan di sini ani cuma sekedar mendengar saja, ya susah untuk bisa berdakwah. Kita meningkat dengan beramal. Kalau kita diam mendengar beramal tanpa kita hafal menghafal, juga susah untuk berdakwah. Kemudian setelah kita diam mendengarkan, memperhatikan, kemudian mengamalkan, kemudian kita menghafal, maka kita akan bisa berdakwah, menyampaikan ilmu. Bisa difahami hadirin? Dan inilah dia manhaj ahlu sunnah dalam talabul ilmi. Sehingga dalam manhaj ahlu sunnah ini, orang yang ngajar itu adalah beban tersendiri. Beban tersendiri, Pak. Karena dia harus ilmiah. Ketika dia tidak memiliki ilmu, maka dia khawatirkan akan sesat dan menyesatkan. Adapun kalau selain dakwah salafi ini, hizbi-hizbi yang ada, jamaah tabligh umpamanya, orang baru tobat dari minuman keras, disuruh untuk ceramah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh ceramah. Lah kan ngomong apa? Yang ngomong seomong-omongnya. Cerita dulu saya mabok, rasanya enak banget. Malah seperti itu dong, dia pengalamannya kayak gitu sih, Pak. Ayo mabok ria bersama-sama kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang jahil, itulah hizbi. Kalau da'as salafi, wah susah. Antum jadi da'i salafi berat. Harus muroja'ah. Antara ustad sama muridnya lebih banyak membaca ustadnya daripada muridnya. Daripada madu'unya. Madu'unya modal tekatong jagong. Ustadnya baca dulu semalaman. Besok mau nyampaikan apa? Muroja'ah. Tanggung jawab secara ilmiah, jangan sampai sesat. Sehingga bodoh pun di ustadz kalimat une, Pak. Bodoh pun di bodoh ustadz tak si sinau jenengan mau tak sinau. Ustadz tak si ngaji, tak si belajar, dengarkan ceramah syekh, membaca buku, mentelaah ini masih belajar ustadznya. Antum gak pernah belajar, Masya Allah. Iya, kaum muslimin rahimani wa rahimil jami'an. Itulah dia yang namanya ilmu dalam ahlus sunnah. Tidak gegabah. Kemudian disebutkan pula yang lainnya. Ucapan para ulama yang lainnya, man tasaddar qabla awanihi faqad tasadda li hawani. Barang siapa yang belum saatnya dia muncul menjadi dai, tetapi dia berusaha untuk muncul menjadi dai dalam keadaan dia tidak mampu secara ilmiah, maka yang ada adalah kesesatan mengancam dia. Ya, dia akan tasadda li hawani, dia akan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Karena dia belum memiliki ilmu yang kokoh, belum memiliki dasar-dasar yang kokoh, sudah berani untuk angkat bicara, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang pertanyaan lain tentang mahram, apa, baju ihram adalah baju yang digunakan untuk melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ketika kalau dia umroh, maka dia sebelum masuk ke kota Mekah melewati yang namanya miqat, batasan-batasan seperti Bir Ali atau Abir Ali atau Yalamlam atau yang lainnya. Siapa yang mau melakukan ibadah dan melewati miqat-miqat tersebut, maka dia harus memakai kain ihram terlebih dahulu. Ya, kalau umumnya umroh, gampangnya umroh. Dari negeri kita turun di kota Jeddah. Jeddah ke Madinah. 4 hari di Madinah atau 3 hari di Madinah, dia akan berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah di sana. Maka melewati yang namanya Miqat Dhul Hulaifah. Namanya dulu. Sekarang Miqatnya Abir Ali namanya. Melewati tempat tersebut, maka dia harus posisinya memakai kain ihram. Dan dia mengucapkan Labbaika Umratan. Dan dia menghindari semua larangan-larangan dalam ihram seperti bercukur, mencabut bulu ketiak atau bulu kemaluan, atau bermesraan dengan istri, senggama dengan istri enggak boleh, atau menutupi kepala sampai dia melakukan umrahnya. Nah, di miqat ini dia memakai kain ihram, atau dia memakai kain ihramnya dari hotel, kemudian ketika di miqat dia sudah rapi. Dia melakukan sholat, apa yang didapati kalau dia waktu siang dia sholat duhur, kalau belum sholat duhur, kalau dia sudah sholat duhur, maka dia sholat tahiyatul masjid atau yang lainnya, atau salat duha, maka dia dua rakaat selesai, langsung berangkat ke menuju ke Mekah. Pertanyaannya, kain ihram tersebut. Kalau kain ihram bagi laki-laki, dua kain ihram yang berwarna putih, walaupun beberapa ulama mengatakan bisa berwarna yang lainnya, seperti hitam, Nabi pernah menggunakan kain hitam, tetapi keumumannya adalah memakai kain ihram yang berwarna putih, dan itu yang paling disepakati oleh para ulama. Laki-laki memakai kain ihram atasan dan bawahan, rida dan izar. Kain yang dikalungkan di atas dan bawah yang dijadikan sebagai sarungnya. Seperti orang yang dan dia bertalbiyah sampai ke lantai di Ka'bahnya. Adapun untuk wanita, ditanyakan di sini, baju ihram untuk ahwat atau wanita itu bagaimana? Apakah harus berwarna putih? Boleh berpakaian warna putih atau yang lainnya? Adapun wanita, tidak ada ketentuannya harus memakai putih, harus memakai hitam, harus memakai warna hijau, tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan wanita itu diusahakan dengan pakaian yang gelap. Ya, karena dia safar, tidak memakai pakaian yang putih. Kalau seandainya putih pun tidak ada larangan dalam hal ini. Yani kain ihram wanita pakaian biasa yang dia kenakan, yang penting menutup aurat dan longgar. Tidak ada ketentuan seperti kaum pria harus memakai pakaian dua kain ihram tanpa berjahit, sehingga tidak sah kalau nyenengan memakai kain ihram tetapi memakai celana dalam. Enggak sah. Ya, ya silir. Ya, dah apa pong itu memang aturannya kayak gitu. Pakai kain ihramnya yang pas, nanti tidak tersingkap auratnya, dan tidak boleh memakai kaos. Kalau memakai kaos tidak sah karena dia memakai kain yang berjahit. Adapun perempuan, baju apapun itu silakan, bebas, yang penting menutup aurat dan tidak membuka atau membentuk lekang-lekuh tubuh auratnya. Bisa difahami hadirin? Adapun dalilnya dalam pembahasan kitab tersebut insyaallah ada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.